Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah hari ini atau malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disebutkan Abdul Ghaffar bahwa malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsul Khamisa Ashar, pelajaran ke-15. Dan ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setiap muslim mengetahui pentingnya bahasa Arab bagi kaum muslimin. Bahkan bisa kita katakan bahwa kaum muslimin sangat membutuhkan bahasa Arab daripada bahasa-bahasa yang lainnya, karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa wahyunya, bahasa Al-Qur'an, dan Allah pilih juga sebagai bahasa nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita katakan ma'asyiral ikhwah, kaitan bahasa Arab dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kaitan yang tidak terpisahkan, yang keterkaitan yang sangat erat. Karena itulah bahasa Arab ini bagian daripada dinul Islam, bagian daripada agama Islam. Sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtira'us Siratil Mustaqim, dan beliau juga sebutkan di Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan annal arabiyata minad din. Bahwasanya bahasa Arab itu bagian dari agama. Wa anna ma'rifataha fardun wajib, dan mengetahui bahasa Arab ini, mengetahui sebagian daripada bahasa Arab ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena memahami Al-Qur'an dan Sunnah wajib. Memahami Al-Qur'an, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memahami Al-Qur'an dan Sunnah wajib hukumnya. Dan keduanya tidak mungkin bisa dipahami, yakni Al-Qur'an dan Sunnah tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan jalan bahasa Arab, melalui bahasa Arab. Maka lalu beliau menyebutkan sebuah kaidah yang sangat penting sekali, kata beliau, wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa jika ada suatu kewajiban yang tidak mungkin bisa sempurna kita laksanakan kecuali dengan disertai suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib. Jika ada kewajiban yang tidak mungkin bisa kita lakukan dengan sempurna kecuali dengan jalan suatu hal, maka hal tersebut hukumnya menjadi wajib. Memahami Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib. Memahami Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib. Dan keduanya tidak mungkin bisa dipahami, yani Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan jalan bahasa Arab. Maka bahasa Arab menjadi wajib. Ini yani bahasa Arab yang dengannya nanti kita akan mencapai tujuan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka bahasa Arab seperti ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita semua tahu bahwa kaum muslimin juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan bahasa Arab ini. Bahkan tidak berlebihan kalau seandainya kita katakan setiap muslim sejak dia membuka matanya sampai nanti menutup matanya kembali berbahasa Arab. Hampir seluruh bagian dari kehidupan seorang muslim berbahasa Arab. Mulai dari sejak dia bangun sampai dia tidur kembali, bisa kita buktikan. Tentu seorang muslim, misalnya seorang muslim yang paham tentang agamanya, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tentu ketika dia bangun tidur dia akan membaca doa. Jadi ketika dia mulai membuka matanya menjelang sholat subuh, dia membuka matanya, pertama kali dia mulai yang dia ingat adalah dia disunnahkan untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan doa-doa lainnya yang disunnahkan, yang diajarkan Nabi SAW. Lihat, dari sejak dia membuka matanya dia sudah berbahasa Arab. Dan terus dia masuk kamar mandi dengan bahasa Arab, dia keluar kamar mandi dengan bahasa Arab, dia menggunakan pakaiannya dengan bahasa Arab, dia melepas pakaiannya dengan bahasa Arab, dia keluar rumah dengan bahasa Arab, dia masuk ke rumah. Lihat, hampir seluruh kehidupan seorang muslim didominasi dengan bahasa Arab. Jadi penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan sehari seorang muslim itu frekuensinya sangat besar. Belum lagi kalau seorang muslim tentu sholat 5 waktu sehari dan semalam. Dan kita tahu ibadah yang frekuensinya paling banyak ini ibadah yang wajib, yang merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, yang merupakan ibadah dengan frekuensi yang paling banyak. Kita tahu bahwa sholat dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam dengan bahasa Arab. Itu dilakukan 5 kali sehari semalam. Lihat mahasyarul ikhwah, maka dari sini kebutuhan kaum muslimin terhadap bahasa Arab itu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Bahkan tidak berlebihan kalau kita katakan kebutuhan kaum muslimin terhadap bahasa Arab itu melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum 2-3 kali sehari atau 1 kali sehari cukup. Tapi kalau bahasa Arab dipakai berkali-kali dalam kehidupannya, dipakai dalam setiap saat dalam kehidupannya, maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim memperhatikan bahasa yang satu ini, bahasa Arab. Karena kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang disibukkan dengan bahasa lainnya dari mempelajari bahasa yang seharusnya dia pelajari. Dia sibuk belajar bahasa Inggris misalnya, dia sibuk belajar bahasa Perancis, bahkan bersungguh-sungguh ketika belajar bahasa-bahasa tersebut, tapi ketika menyangkut bahasa Arab lemah semangatnya. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin mengatakan bahwa bahasa yang paling susah adalah bahasa Arab. Kita katakan ini syubhat yang merupakan selemah-lemahnya syubhat. Karena kalau seandainya bahasa Arab itu sulit, kalau seandainya bahasa Arab sulit, maka tidak akan digunakan oleh kaum muslimin dalam sehari-harinya. Ketika kita menggunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu berbahasa Arab, ini menunjukkan bahwa itu sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita. Dan jangan lupa, khususnya bahasa Indonesia yang kita gunakan ini, bahasa Indonesia yang kita gunakan ini banyak ratusan bahkan mungkin ribuan kosakata dalam bahasa kita diambil, merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Banyak ratusan, bahkan mungkin bisa jadi lebih dari itu. Maka dari sini kita katakan keterkaitan kaum muslimin dengan bahasa Arab itu keterkaitan yang sangat erat, dan sepantasnya bagi setiap muslim memperhatikan bahasa ini melebihi daripada perhatian terhadap bahasa-bahasa yang lain. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin pernah menyebutkan, disebutkan dalam Kitabul Ilm dan beberapa tulisan-tulisan beliau, ketika beliau ditanya tentang belajar bahasa asing dalam rangka untuk berdakwah, jadi belajar bahasa Inggris dalam rangka untuk berdakwah, lalu beliau mengatakan silakan, boleh-boleh saja. Intinya beliau mengatakan boleh-boleh saja, tapi dengan syarat tidak boleh dia melupakan bahasa yang paling asasi yang harus dia pahami terlebih dahulu, bahasa Arab. Dan insyaallah dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan kesungguh-sungguhan, dan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan bagi kita semua. Baik ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini muqaddimah yang kiranya mudah-mudahan mendorong kita semua untuk terus bersemangat mempelajari bahasa ini. Sekarang kita masuk ke ad-darsul khamisa asyar. Nah, namun kita sapa terlebih dahulu ikhwa di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya ikhwan? Kaifa haluk ya maulana? Alhamdulillah. Etmiko? Wa antai rabi? Alhamdulillah. Ad-darsul khamisa asyar ma'asyir al-ikhwa, bahwa di pelajaran ke-15 ini kita dikenalkan dengan La an-nahiyah, huruf La yang berarti larangan. Di sini alhamdulillah sudah kita bahas beberapa latihan yang terkait dengan itu. Di antaranya kita sudah membahas at-tamrin al-awwal, kemudian ats-tsani khususnya yang terkait dengan la di sini. Kemudian terakhir at-tamrin ats-tsalits. Dan sudah kita jelaskan bahwa la an-nahiyah ini ketika dia masuk ke al-fi'lul mudhari' la an-nahiyah, la yang berarti larangan, ketika dia masuk ke al-fi'lul mudhari' maka dia memajzumkan al-fi'lul mudhari'. Dan tanda majzumnya sebuah al-fi'lul mudhari' sudah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah sukun, as-sukun, dengan syarat ini hanya untuk mufrad saja. Nanti kita akan bahas bahwa tanda majzumnya sebuah al-fi'l, sebuah fi'il mudhari' tidak hanya dengan sukun. Nanti kita akan temukan tanda jazm, tanda majzum yang lainnya. Jadi kalau kita ulang kembali apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bahwa la an-nahiyah ini sekali lagi ketika masuk ke al-fi'lul mudhari', bagaimana ikhwan, apa yang terjadi dengan al-fi'lul mudhari' itu menjadi majzum. Dan tanda majzumnya, tanda jazamnya sebuah al-fi'lul mudhari' diantaranya dengan sukun. Kita katakan diantaranya sukun, artinya masih ada tanda-tanda lain yang nanti akan kita bahas insyaAllah setelah ini. Tidak mengapa kita ulang sedikit pembahasan la an-nahiyah. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits sebagai bentuk muraja'ah, baru setelah itu kita masuk ke latihan berikutnya. Kita minta ikhwah fi studio, ikhwan di studio, at-tamrin ats-tsalits, adkhil la an-nahiyah 'ala al-af'al al-atiyah. Ma makna adkhil? Masukkan la an-nahiyah ala al-af'al al-atiyah, kepada fi'il. Nah, kepada kata-kata kerja berikut, wadbit awakhiraha, dan harakatilah akhir-akhirnya. Awakhir jamak daripada akhir. Nah, di sini latihan untuk memajzumkan apa ikhwan? Al-fi'lul mudhari'. La yang kita temukan di sini apa ikhwan? Ya. La an-nahiyah. La yang berarti larangan. La an-nahiyah yang berarti larangan. Tafadhal. Indana kam soalan huna? Ada berapa soal di sini ikhwan? Indana 8. Rasidarik? Antum 3. Jadi kulli wahid 2 wa fil akhir anta ya Rabi anta 3. Atau 4 lah bas. Fadal ya Rabbi. Fadal ya Rabbi. Anta la bas. Tadkhulu. La tadkhul. Naam. Ma mana la tadkhul? Jangan kamu masuk. Naam. Asalnya tadkhulu. Ada sekedalik. Bala ya Ustaz. Lamnya marfu. Di sini fi'il mudhari'nya kondisinya marfu. Tadkhulu. Ketika masuk la maka menjadi la tadkhul. Apa yang terjadi di sini, lamnya menjadi majzum, sukun, disukun. Nah. Iqra maratan alladhi taliha. Setelahnya. Tanzilu. Naam, tanzilu. La tanzil. Naam, la tanzil. Terjem. Jangan kamu turun. Naam. Satu lagi. Ta'khudhu. La ta'khud. Jangan kamu ambil. Naam, syukran ya akhi. Barakallahu. Naam, anta thalatha asila ya. Naam, Ustaz. Bismillah. Tarkabu. Naam. La tarkab. Naam. Jangan kau berkendara. Jangan engkau kendarai. Kendarai. Nah, atau jangan engkau naik. Nah. Teruskan. Tasma'u. La tasma'. Naam. Jangan kau dengar. Naam. Taktulu. Naam. La taktul. Jangan kau bunuh. Ahsant. Syukran ya akhi. Dua soal terakhir. Tafadhal ya Maulana. Bismillah. Taqta'u. La taqta'. Naam. Jangan kau potong. Naam. Tarfa'u. La tarfa'. Jangan kau angkat. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khair ya akhwan. Naam. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yari ya ikhwan? Perhatikan apa-apa yang berikut. Nah, ikhwah wa akhwat di rumah dan di manapun antum berada, silakan lihat halaman 105, mi'aw khamsa. 105 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Ta'ammal ma yali. Tidak ada soal yang perlu dijawab. Kita hanya diminta untuk memperhatikan bentuk majzum beberapa al-fi'lul mudhari' yang lain. Nah, istami'u jayidan ya akhwan. Istami'u jayidan. Ma mana istami'u jayidan? Ya Ahmadu la tadhhab. Ya Ahmadu la tadhhab. Ma mana ya Ahmadu? Wahai Ahmad, la tadhhab. Jangan kau pergi. Nah, jangan engkau pergi. Lihat di sini yang diajak bicara mufrad, ala sekretarik. Bala. Mufrad muzakkar. Tunggal dan laki-laki. Sekarang bagaimana kalau seandainya yang diajak bicara atau yang dilarang adalah jamak? Masih muzakkar tapi jamak. Lihat di sebelah kirinya ya, ikhwan. Ya ikhwanu la tadhhabu. Ya ikhwanu la tadhhabu. Ma mana ya ikhwanu? Wahai saudara-saudara. Naam, ikhwan jama' arsi dalik. Ma mufraduha? Apa mufradnya? Akhun. Naam, akhun. Ini mudhakkar arsi dalik. Jama' mudhakkar. Lihat la tadhhabu. Tarjimu. Jangan kalian pergi. Naam, di sini antum lihat kalau tadi tadhhabu menjadi la tadhhab di sini. Asalnya apa la tadhhabu ini, ikhwan? Asalnya apa? Tadhhabuna. Ahsant. Ada nun di belakangnya. La tadhhabuna. Ada nun di belakangnya. Itu dalam kondisi marfu'. Al-fi'lul mudhari' yang marfu' seperti itu. La tadhhabuna. Antum tadhhabuna. Dengan nun yang tetap ada. Di sini, antum lihat. Ketika dia masuk lam atau la an-nahiya, maka nunnya hilang. La tadhhabu. Nunnya mahdhufah, nunnya dihapus. Maka di sini kita katakan bahwa tadhhabu majzum. Majzum sama seperti la tadhhab. Tapi majzumnya fi'il ini dengan apa ya, ikhwan? Hadzfun nun. Kita katakan majzumnya dengan hadfun nun, dihapusnya nun. Kalau tadi sebelumnya la tadhhab majzum dengan apa ini? Sukun. Sukun. Kalau dia mufrad. Kalau dia jamak, la tadhhabu majzumnya dengan hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Nah. Tapi lihat antum lihat di sini ada alif. Tetap ada alif. Ada waw kemudian ada alif setelahnya. Nah. Lalu sekarang bagaimana kalau seandainya mu'annath? Kita mulai dengan yang mufrad. Istami'u jayidan ya akhwan. Ya Maryamu la tadhhabi. Ya Maryamu la tadhhabi. Wahai Maryam, la tadhhabi, jangan engkau pergi. Di sini lihat la tadhhabi. Seharusnya kalau kita hilangkan la-nya, asalnya bagaimana ya akhwan? Tadhhabina, ada sekitarik? Tadhhabina. Ketika masuk ke dalamnya la an-nahiya, la an-nahiya, maka dia menjadi majzum, ada sekitarik? Majzumnya dengan apa di sini? Hadfun nun. Sama dengan yang tadi, dia majzum dengan hadfun nun, dihapusnya nun. Sama seperti la tadhhabu sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau jamak mu'annath? Ya akhawatu la tadhhabna. Ya akhawatu la tadhhabna. Terjemu ya ikhwan. Ya akhawatu. Wahai saudari-saudari, jangan kalian pergi. Masya Allah, jangan kalian pergi. Lihat di sini. Ketika la an-nahya masuk ke tadhhabna, dia majzum. Ada sekitarik? Balai. Tanda jazamnya apa ini? Dia majusum? Dia majusum? Naam. Sekarang jawab dulu. Majusum? Majusum. Lalu tanda jazamnya apa? Hah? Nah, kita katakan ini tadhabna tidak menjadi majzum, tapi tetap dia mabni. Ada beberapa al-fi'lul mudhari yang mabni. Mabni lawan kata daripada apa ya, ikhwan? Mu'rab. Mu'rab itu yang berubah harokat atau huruf terakhirnya. Itu mu'rab. Yang berubah huruf atau harokat terakhirnya. Tapi kalau ini antunna tadhhabna, bentuk yang satu ini dia tidak mu'rab. Dia mabni. Dia bukan mu'rab tapi mabni. Kita katakan bahwa sebagian al-fi'lul mudhari' ada yang mu'rab dan sebagiannya ada yang mabni. Sementara begitu. Rincian-rinciannya jangan ditanyakan dulu. Yang sekarang yang antum perlu hafalkan sekarang, yang mabni diantaranya apa di sini? Yang disebutkan sekarang? Domirnya antunna. Antunna tadhhabna. Nanti akan ada lagi. Ada lagi yang lain yang juga mabni, tapi sementara kita batasi, kita fokuskan dulu agar ini meresap di ingatan kita. Baru setelah itu kita tambahkan lagi. Nah, dan di sini antum melihat ada beberapa bentuk yang ditinggalkan. Ada dua bentuk yang ditinggalkan. Sengaja ditinggalkan oleh penulis untuk nanti diakhirkan penjelasannya insyaallah. Jadi sabar. Isbiru ya ikhwan. Isbiru wa sabiru. Nah. Kita baca sama-sama sekarang ikhwan. Hayya. Istami'u thumma aqiru. Hayya ikhwan. Ya Ahmadu la tadhhab. Ya Ahmadu la tadhhab. يا إخوان لا تذهبوا يا إخوان لا تذهبوا يا مريم لا تذهبي يا مريم لا تذهبي يا أخوات لا تذهبنا يا أخوات لا تذهبنا. Untuk melatih agar ini terus kita ingat, kita ganti fi'ilnya dengan fi'il yang lain. Kita ganti fi'ilnya dengan fi'il mudhari' yang lain. Kita ambil misalnya ma mudhari' min fi'li dakhala. Apa mudhari'nya? Dakhala. Yadkhulu. Masukkan ke sini. Ya Ahmadu la tadkhul. Fahimtum? Fahimna. Maratan thaniyah. Sekali lagi. Ya Ahmadu. Ya Ahmadu la tadkhul. Naam. Dia majzum dengan apa? Sukun. Teruskan. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu la tadkhulu. La tadkhulu. Antum lihat di sini majzumnya dengan apa? Hadfun nun. Dihapusnya nun. Terus. Ya Maryamu la tadhhab. La tadkhuli. Nah, jangan terkecoh. Ini bukan lagi fi'ilnya, bukan lagi tadhhab, tapi tadkhul. Maratan tsaniyah. Ya Maryamu. Ya Maryamu la tadkhuli. Naam. Terus satu lagi. Ya akhwatu la tadkhulna. La tadkhulna. Mumtaz. Kita coba satu persatu. Siap ya, Khan? Musta'idun? Kenapa antum menunjuk Rabi' ya Maulana? Ithar yani. Ini nah, masya Allah. Dari kanan, masya Allah. Mutaz. Yaminukum, waisa yamini ana. Fi'il yang lain, ya Rabi'ah. Mada takhtar? Apa yang antum pilih? Akhoda, ya akhudu, ya Ustaz. Nah, tafadhal. Ya Ahmadu, la ta'khud. Nah, la ta'khud. Mana la ta'khud? Jangan kau ambil. Wahai Ahmad. Jangan kau ambil. Nah, teruskan. Ya ikhwanu, la ta'khudhu. Naam. Wahai saudara-saudaraku, jangan kalian ambil. Ada ku di situ, saudara-saudaraku. La, ya Ustaz. Wahai saudara-saudara, baik, jangan kalian ambil. Nah, kalau saudara-saudaraku bagaimana? Apa yang perlu ditambahkan di sini? Harfun ya, ya Ustaz. Ya ikhwani. Naam. Wasil, teruskan. Ya Maryamu La ta'khudhi. Naam, ahsant. Wahai Maryam, jangan engkau ambil. Naam. Ya akhawatu la ta'khudna. Naam, la ta'khudna. Mumtaz. Wahai saudari-saudari, jangan kalian ambil. Naam, ahsant. Antaya yatmiko. Naam. Fi'il apa yang antum pilih? Akala ya'kul, Ustaz. Naam, tayyib. Antum tuhibul akla. Bismillah. Ya Ahmadu la ta'kul. Naam. Wahai Ahmad, jangan kau makan. Naam. Ya ikhwanu la ta'kulu. Naam. Wahai saudara-saudara, jangan kalian makan. Naam. Ya Maryamu la ta'kuli. Naam. Wahai Maryam, jangan kau makan. Naam. Ya akhwatu la ta'kulna. Naam. Wahai saudari-saudari, jangan kalian makan. Naam, ahsant. Syukran ya akhi. Afwan. Anta ya Maulana, ayya fi'lin turid? Syaraba yashrabu. Tayyib. Jatmiko yuhibbu al-akl wa anta tuhibbu al-shurb. Kulu washrabu wa la tusrifu. Tafadhal. Bismillah. Ya Ahmadu la tashrab. Naam. Wahai Ahmad, janganlah engkau minum. Ya ikhwanu la tashrabu. Wahai saudara-saudara, jangan kalian minum. Ya Maryamu la tashrabi. Wahai Maryam, janganlah kau minum. Ya akhwatu la tashrabna. Wahai saudari-saudari, jangan kalian minum. Naam. Barakallahu fikum ya ikhwan. Wa jazakumullahu khairan. Kita buka kesempatan bagi ikhwan-ikhwan. Fadal ya. Baik, ikhwatan Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, sebagaimana telah dicontohkan dari beberapa ikhwah di studio tadi, giliran Anda yang ingin mencoba di latihan atau membuat contoh setelah di kesempatan malam hari ini, silakan di 0218236543. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ummu Abdillah dari Solo, betul? Naam. Ya, nah. Saud Ma'ruf. Naam. Ya, Ummu Abdillah sepertinya terus ini mantengin telepon sepertinya. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ummu Abdillah, fi'il apa Ummu yang di pilih? Kharaja. Naam. Tafadhali. Ya Ahmadu la takhruj. Naam. Tarjimi. Wahai Ahmad, janganlah kamu keluar. Naam. Terus. Ya akhwanu la takhruj. Bagaimana, Ummu? Orang sekali lagi, ya. Ya ikhwanu la takhruj. Naam. La takhruj. Wahai saudara-saudara, janganlah kalian keluar. Naam. Teruskan. Ya Maryamu la takhruji. Naam. Wahai Maryam, janganlah kamu keluar. Naam, la takhruji. Naam. Teruskan. Ya akhwatu la takhrujna. Wahai saudari-saudari, janganlah kalian keluar. Naam. Satu fi'il lagi, Ummu Abdillah. Sepertinya begitu mudahnya buat Ummu Abdillah. Fataha. Apa fi'il mudhari'nya? Yaftahu. Naam. Tafadhali. Silakan. Ya Ahmadu la taftah. La taftah. Terjem. Ya Ahmadu, janganlah kalian buka. Naam. Janganlah apa? Ya ikhwanu la taftahu. Naam. Ya saudara-saudara, janganlah kalian buka. Naam. Sahih. Ya Maryamu atas tahi. Naam. Wahai Maryam, janganlah kamu buka. Janganlah kamu buka. Janganlah kamu buka. Naam. Ya akhwatu la tasahna. La. La tasahna. Naam. Wahai saudari-saudari, janganlah kalian buka. Janganlah kalian buka. Naam. Masyaallah. Barakallahu fiki. fikum wa jazakallahu khairan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umar Abdillah yang telah mencoba di kesempatan malam hari ini. Di belakang beliau, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya melalui line telepon dapat menghubungi kami di kesempatan malam hari ini, dan kita coba sapa kembali. Halo. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Umar di Cimahi, Ustaz. Nah, Abu Umar Cimahi. Kita haluk ya Abu Umar. Ana bi khair, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah bi khair, masyaallah. Ini sepertinya pertama antum menelpon kita ya, Abu Umar. Udah kenal Ustaz bulan lalu. Oh, masyaallah, masyaallah. Sebulan sekali jadinya Abu Umar. Masyaallah. Barakallahu fiik. Antum tahu latihan yang mana yang kita kerjakan sekarang, Abu Umar? Yang latihan 4 ya tadi. Nah, tafadhal, antum sudah paham? Tafadhal. Fi'il apa yang antum pilih? Fi'ilnya tadkhulu. Tadkhulu. Nah. Ah. Ya. Sudah atau belum tadkhulu ya, Ikhwan? Sudah tadi Umar Abdullah. Pakai apa tadi fi'ilnya? Fi'il yang lain ya, Abu Umar. Masih banyak. Antum lihat latihan ketiga. Pilih yang mana yang antum melihat? Tak dulu. Taib. Tafadhal. Ya Ahmadu la taqtul. Naam. Tarjim. Ya Ahmad, janganlah engkau membunuh. Naam. Teruskan. Ya Ikhwanu la taqtulu. Naam. Ya Ikhwan, saudara laki-laki. Wahai saudara-saudara. Wahai saudara-saudara, janganlah kalian membunuh. Taib. Terus. Ya Maryamu la taqtuli. Naam. Ya Maryam, janganlah engkau membunuh. Naam. Satu lagi. Ya akhwatu la taqtulna. Naam. Wahai saudara-saudara perempuan, janganlah kalian membunuh. Nah, satu lagi ya Abu Umar, satu lagi, satu fi'il lagi. Taqta. Taqta, taib. Ya Ahmadu la taqta. Nah, terjem. Ya Ahmad, janganlah engkau memotong. Taib. Ya Ikhwanu la taqta'u. Ya Ikhwanu, panjangkan wawunya. Ya Ikhwanu la taqta'u. Naam. Ya wahai saudara-saudara laki-laki, janganlah kalian memotong. Baik. Terus. Ya Maryamu la taqta'i. Naam. Ya Maryam, janganlah engkau memotong. Naam, sahih. Satu lagi. Ya akhwatu la taq Ya akhwatu la taqta'na. Naam, la taqta'na, sahih. Ya wahai saudara-saudara perempuan, janganlah kalian memotong. Baik, masyaallah. Syukran, syukran ya Abu Umar. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Fiika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Umar dan cukup lancar di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah. Di belakang beliau masih kami berikan kesempatan yang lainnya. Nah, untuk dua penelpon di kesempatan malam hari ini di latihan keempat ini, silakan. Ya, halo. Halo, Pak. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, di mana, Bapak? Ini di Pak Anto di Dumai. Pak Anto di Dumai, Riau, Pak ya? Iya. Iya. Silakan Pak Anto. Pak Anto, mau belajar bahasa Arab? Ini mau tanya apa nih Pak? Mau tanya ya, tentang apa nih Pak? Tentang apa? Halo Pak. Iya Pak Anto, mau tanya tentang apa Pak Anto? Mau tanya tentang sholat nih Pak. Tentang sholat. Pak Anto, pelajaran kita pelajaran bahasa Arab. Pak Anto nanti bisa bertanya tentang masalah sholat di kapan? Nah, Abdul Ghafar. Kajian fikih besok hari Sabtu. Besok hari Sabtu. Ya. Pak Anto, mohon maaf malam ini pelajaran bahasa Arab atau terkait dengan bahasa Arab masalah sholatnya, Pak Anto? Nah, nampaknya sudah terputus. Ah, terputus? Ya. Oh, ya, mohon maaf Bapak Anto, kita sedang dalam pembelajaran bahasa Arab, sehingga kita khususkan untuk para penelpon yang akan berlatih dalam menjawab soal latihan-latihan yang ada di kesempatan malam hari ini. Silakan di belakang Abu Umar tadi yang telah mencoba untuk berlatih dari latihan di kesempatan ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kali ini dengan siapa, di mana? Ibu Nur Lailah. Ibu Nur Lailah, di mana yes. Ibu? Dari mana? Jakarta. Baik. Mohon maaf Ibu Nur, agak dikecilkan atau dimatikan saja volume dari monitor radio ataupun televisinya. Silakan dapat mendengar dari gagang telepon saja. Nah. Ya, silakan. Ibu Nur Lailah. Bu Nur Lailah. Ya. Siap ya. Bu Nur Lailah, siap. Siap mengerjakan latihan keempat, Ibu? Insyaallah. Silakan. Silakan Ibu Nur Lailah. Dari Sa'ala, Ustaz. Sa'ala? Ya. Nah, fi'il mudhari'nya? Yas'alu. Yas'alu. Baik, silakan. Ya Ahmadu. La taqfa. Ya Maryamu. Ke sebelah kirinya Bu Nur. Ya. Dari mufrad lalu kemudian ke sebelah kirinya ke jamak. Oh ya ikhwanu. Iya. Ya Ahmadu la tas'al. Naam. Ya ikhwanu la tas'alu. Naam. Ya Maryamu la tas'ali. Naam. Ya akhawatu la tas'alna. Naam. Satu lagi Bu Nur Lailah. Silakan. Satu fi'il lagi. Yang mana? Doroba, Ustaz. Doroba. Fi'il mudhari'nya? Yadribu. Yadribu. Naam. Ya Ahmadu la tadrib. La tadrib. Naam. Ya ikhwanu la tadribu. Naam. Dhatnya la tadribu, bukan tad, tapi tad dengan dha. Tadribu. Naam. Ya Maryamu la tadribi. Bagaimana? Ya Maryamu la tadribi. Daraba yadrabu atau yadribu? Daraba yadrabu atau yadribu? Yadrib. Naam, sahih. La tad. Ulang sekali lagi, Mu. Ya Maryamu la tadribi. Iya, sahih. Ya akhawatu la tadribna. Naam, la tadribna. Naam, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Bu Nur Lailah. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nur dari Jakarta yang telah bergabung bersama kami. Satu penelpon kembali sebelum kita lanjutkan latihan kita di malam hari ini. Silakan. Ya, halo. Sudah masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Rizal Pak di Bekasi. Pak Rizal di Bekasi. Mohon maaf, mohon bantuannya agar dikecilkan volume radio atau televisinya saja, Pak. Iya. Silakan. Baik. Silakan, Pak Rizal. Gimana nih? Ya, sudah jelas, alhamdulillah. Ya, tidak ada feedback lagi Pak Rizal, alhamdulillah. Pak Rizal mau iya. Mengerjakan latihan keempat. Latihan keempat ini. Ya, silakan. Apa fiilnya, Pak Rizal? Fiilnya darosa kali ya. Iya, silakan. Pak Rizal, masih suaranya masih cukup keras. Ada feedback, dikecil atau dimatikan saja radio atau televisinya. Iya, Ustaz. Ya. Sudah, Ustaz. Iya, sip. Darosa ya drusu. Iya. Ya Ahmadu la tadrus. Iya. Terjemahkan. Ya Ahmad la tadrus. Apa artinya, Pak? Wahai Rizal. Ahmad, janganlah kamu belajar. Baik. Terus. Ya ikhwanu la tadrusu. Naam. Wahai saudara-saudara, janganlah kalian belajar. Naam. Teruskan. Ya Maryamu la tadrusi. Naam. Wahai Maryam, janganlah kamu belajar. Naam. Ya ikhwanu ya Ya akhwatu. Ya. La tadrusna. Naam. Wahai saudari-saudari, janganlah kalian belajar. Masya Allah, Masya Allah. Satu lagi Pak Rijal, satu lagi. Satu lagi, jalasa yajlisu. Masya Allah, Muntaz. Perbendaraan fiilnya Pak Rijal cukup banyak sepertinya. Masya Allah. Ya, ya, Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Silakan Pak Rijal. Iya. Ya Ahmadu. Apa tadi fiilnya? Jalasa yajlisu. Naam. Ya Ahmadu, la tajlis. Naam. Wahai Ahmad, janganlah kamu duduk. Naam. Ya ikhwanu, la tajlisu. Naam. Wahai saudara-saudara, janganlah kalian duduk. Naam. Ya Maryamu, la tajlisi. Naam. Wahai Maryam, janganlah kamu duduk. Naam. Ya akhwatu, la tajlisna. Wahai saudari-saudari, janganlah kalian duduk. Nah, Masya Allah, mumtaz, mumtaz. Alhamdulillah. Bagus sekali Pak Rijal. Jazakallah khair Pak Rijal. Wah iya, iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rijal di Bekasi. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah kita sudah mengerjakan latihan keempat, sudah kita latih berkali-kali. Tujuannya ini mukaddimah sebelum masuk latihan kelima. Nah, latihan kelima adalah praktek dari apa yang kita pelajari latihan keempat. Kalau dari situ kita sudah mutkin, sudah kita kuasai dengan baik, maka tidak ada masalah insya Allah di latihan kelima. Tapi tentu di latihan kelima bukan hanya perubahan-perubahan al-fi'lul mudhari' yang majzum, tapi di sini juga pengetahuan terhadap al-mufradat, kosakata yang lain juga tetap sangat penting di sini. Nah, tidak mungkin kita bisa mengerjakan latihan kelima kalau kita tidak paham. Maka tidak hanya bentuk tasrif daripada al-fi'il mudhari' yang majzum saja yang kita ketahui. Lebih dari itu juga pemahaman terhadap soal secara keseluruhan ini juga sangat penting. Di sini perintahnya adalah antum lihat ya ikhwan, at-tamrin al-khamis. Kita masih di latihan kelima, masih di halaman 105. Perintahnya akmil, mana akmil? Sempurnakanlah. Akmilil jumalal atiyata. Kalimat-kalimat berikut. Nah, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut biwad'i dengan meletakkan fi'lin mudhari'in munasibin yang sesuai. Nah, jadi ada nanti ada fi'il mudhari' yang kita letakkan di tempat-tempat yang kosong masbukin bila annahiyah. Masbuk, mana masbuk? Yang didahului. Masbuk dari kalimat sabaqa, yasbiku, yani mendahului. Masbuk yang didahului, jadi yang didahului oleh apa ini? Bi la annahiyah. Dengan la apa ya ikhwan? La annahiyah, la yang menunjukkan larangan. Fil amakinil khaliyati, di pada tempat-tempat yang kosong. Nah, pada tempat-tempat yang kosong. Jadi kita diminta untuk apa ya, Khan, di sini? Mengisi dengan fi'il mudhari'. Maka di sini perbendaraan fi'il antum harus cukup banyak. Nah, silakan kita mulai dari ikhwah di studio. Tiga soal, masing-masing satu soal. Kemudian setelah itu ya Abdul Ghaffar, kita buka kesempatan bagi ikhwah akhwat di rumah. Tafadhal. Dari kanan ana sekarang. Dari ya anta ya Maulana. Bismillah. Al-awwal. Ya Zainabu, la taftahi an-nafidhata. Naam, la taftahi an-nafidhata. Itu kalau dipisah begitu. Kalau kita pisah, la taftahi kemudian an-nafidhata. Sekarang kalau kita sambung bagaimana? Ya Zainabu, Zainabu. Nunnya jangan dipanjangkan. Ya Zainabu, la taftahin nafidhata. Naam, ketika disambung ya-nya tidak dibaca. Alas kadalik. Baiklah Ustaz. Nah. Terjemah ya akhi. Wahai Zainab, jangan kau buka jendela. Naam. Bagaimana antum bisa memilih fi'ilnya taftah. Tentu dengan memahami terlebih dahulu seluruh kosakata di situ. Ala sekedarik? Balas. Nah, jadi tahapan untuk mengerjakan latihan kelima ini tentu yang pertama paham terhadap soal. Ini paham terhadap mufradatnya. Kemudian kedua perbendaraan fi'il mudhari. Perbendaraan fi'il mudhari. Yang ketiga apa? Kaidah bagaimana fi'il mudhari jika didahului oleh la nahiyah. Tiga hal yang antum harus lakukan baru saya itu bisa menjawab. Berarti antum sudah tiga kemampuan yang insyaallah sudah mulai di alhamdulillah dikuasai alhamdulillah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk yang berikutnya insyaallah. Amin. Tafadhal ya Jadmiko. Atsani. Bismillah. Atsani. Ya ayuhan nasu la ta'budush syaitana. La ta'budush syaitana. Kalau kita bisa bagaimana? Ya ayuhan nasu la ta'budu asyaitana. Naam, la ta'budu asyaitana. Ketika disambung, ulang sekali lagi. Ya ayuhan nasu la ta'budu asyaitana. Mumtaz. Terjib. Wahai manusia. Jama' al-sari an-nas jama' al-sekadarik. Balas. Naam. Wahai sekalian manusia, janganlah kalian menyembah syaitan. Ahsant. Barakallahu fiik ya. Al-akhir, al-thalith ya Rabi'. Naam. Al-thalith. Ya akhawati la nuqat gurfati bil mikhnasatil qadimati. Alhamdulillah. Rabi' mengingatkan kita tentang nuqat. Nama nuqat. Titik-titik ya. Naam. Nah. Karena asalnya begitu, nuqat. Baru nanti kita isi setelah itu. Ahsanta ya. Ya akhwati la taknusna gurfati bil mikhnasatil qadimati. Naam, la taknusna. Naam, taz. Terjemah akhir kirim. Wahai saudari-saudariku, janganlah kalian sapu ruanganku dengan sapu yang lama. Naam, tapi dengan sapu yang baru. Naam. Sini antum lihat. Karena yang dilarang siapa ini? Mufrad atau jamak ya akhil kirim? Jamak ya Ustaz. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Angkat di sini la taknusna. Masyaallah. Barakallahu fiik ya akhi. Wa fiika barakallah ya Ustaz. Naam, naftah al-majal ya Abdul Ghaffar, tafadhal. Baik. Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa melanjutkan dari nomor keempat ini. Di latihan kelima dapat menghubungi kami di kesempatan malam hari ini. Kita persilakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya kita kenal suara. Masya Allah. Ya, Ummu Abdullah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan, silakan Ummu. Saya berikan ke Ummu dua soal. Arabi saja. Nah, Arabi dan Al Khamis. Tafadhali. Ya waladi la ta'ab fil fasli. Bagaimana Umo? Ya waladu. Ya waladi la ta'ab fil fasli. Waladi wala waladu. Waladi. Ya waladi. Ya waladu. La ta'ab fil fasli. La tal'ab fil fasli. Masya Allah. Apa artinya la tal'ab fil fasli? Ya, ya anak. Janganlah kamu bermain di kelas. Naam, jangan kamu bermain di kelas. Nah. Talab. Naam. Satu lagi, Al-Khamis. Al-Khamis. Ya binti, la tasrobi ma'an baridan. Sekali lagi, Ummu Abdullah. Ya binti, la tasrobi ma'an baridan. Masya Allah. Naam. Wahai anak, wahai putriku, janganlah kamu minum air yang dingin. Mumtaz, masya Allah. Tashrabi ma'an, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya Umma Abdullah, naam. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Abdullah yang kembali masuk dan menjawab hingga nomor kelima di latihan kelima ini. Silakan dilanjutkan untuk nomor keenam hingga seterusnya. Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk dan kita persilakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Abu Salma di Sambas. Abu Salma Sambas. Oh, nah. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Abu Salma. Wa fiikum barakallah. Silakan Abu Salma, tafadhal. Anta rakam as-sadis was-sabi'. As-sadis. Ya abana'i la nuqat min al-fasli fi asnani fi asna'i asna'i ad-darsi. Naam, fi asna'i ad-darsi. Naam, ada asna. Nah, terjemahkan dulu. Sebelum antum jawab. Anakku atau anak-anakku? Wahai anak-anakku. Nanti berpengaruh nanti. Kalau anakku berarti mufrad. Ada sekedarik ya Abu Salma? Barak. Nah, nanti fi'il mudhari'nya bisa lain lagi nanti. Titik-titik dari kelas pada pelajaran kedua. La, fi adna'i darsi bukan itu maknanya. Maknanya fi adna'i di tengah-tengah. Athna artinya tengah-tengah. Yani di tengah-tengah pelajaran. Naam. Fahimta ya Abu Salma? Naam, fahimtu. Apa tadi fi athna'i? Apa artinya tadi fi athna'i? Di tengah-tengah pelajaran. Naam, ahsant. Tafadhal. Ya abna'i la takhruju min al-fasli fi athna'i ad-darsi. Naam. Apa tadi jawabannya? La La takhruju sahih. Terjemahkan sekarang ya Basri. Hai anak-anakku, jangan kalian keluar dari kelas di tengah-tengah pelajaran. Mumtaz, masyaallah. Satu lagi, as-sabi'. As-sabi'. La nuqat min al-hafilati fi hadhihi al-maqati. Fi hadhihi apa tadi? Fi hadhihi apa? Fi hadhil mahattati. Ma, ada ma. Fi hadhil mahattati. Ma-nya diperjelas. Fi hadhil mahattati. Ya ukhti. Naam. Jangan titik-titik dari bus pada di stasiun ini, wahai saudariku. Naam. Bagaimana jawabannya? La tanzili min al-hafilati fi hadhihi al-mahattati ya ukhti. Naam, la tanzili, sahih. Naam. Apa artinya sekarang? Jangan engkau turun dari bus di stasiun ini, wahai saudariku. Naam, tanzili, sahih, masya Allah. Mumtaz ya Abu Salma. Bagus sekali jawabannya. Masyaallah. Syukran. Wa jazakallahu khairan. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Salma dari Sambas yang turut bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan dari mulai nomor 7. Nah, silakan Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bergabung di kesempatan latihan malam hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Baik, mohon maaf, diulangi. Dengan siapa? Dengan Abu Irfan. Abu Irfan. Abu Irfan. Tambun. Tambun. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Abu Irfan. Ahlan bika. Masyaallah. Antum di mana Tambunnya Abu Irfan? Tambun Selatan Mangunjaya. Mangunjaya. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Abu Irfan. Wafik barakallah. Tidak keberatan kalau 3 soal terakhir semuanya antum yang baca? Insyaallah. Tafadhal. Al-Thamin. Naam, Al-Thamin. Al-Thamin. Naam, tha'nya dipanjangkan. Naam. Ya binti la nuqat lahma bihadzal sikin. Al-lahma. Allah alif lamnya jangan sampai tidak dibaca. Al-lahma. Naam. Ya binti la nuqat al-lahma bihadza sikini. Naam, bihadza sikini, sahih. Langsung jawabannya bagaimana? Ya binti la taqta'i. Naam. Ya binti la taqta'i lahma bihadza sikini. Naam, itu kalau disambung langsung. Naam. Kalam, mumtaz. Tapi kalau bisa bagaimana, Pak Irfan? Ya binti, la taqta'i al-lahma bihadas sikini. Mumtaz. Tarjim. Wahai anak perempuanku, jangan kau potong daging dengan pisau ini. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Teruskan. At-tasi'. At-tasi'. Ya ikhwanu. At-tasi'. Bagaimana, Abu Irfan? At-tasi'. At-tasi'. Mumtaz. Ya ikhwanu, la nukot ila mat'ami qabla sa'atul qablas, qablas qabla sa'atil wahidati. Naam, sahih. Qabla sa'atil wahidati, sahih. Langsung ya, jawabannya. Ya ikhwanu, la tadhabu tad ila, atau tad dal atau zal. La tad zal. Naam, jangan dikolok-kolok. La tad, jangan begitu. La tadhabu. Naam. Ya ikhwanu, la tadhabu ilal mat'ami qabla ta'ati wahidati. Sambungnya bagaimana? Qablas. Bagaimana cara sambungnya? Ta'ati til. Sambung. Qabla ta'atil wahidati. Mumtaz. Naam. Wahai saudara-saudaraku. Tidak ada ku di situ. Ya, Abu Irfan. Naam. Irfan. Ya, wahai saudara-saudaraku. Wahai saudara-saudara. Naam. Jangan kalian pergi ke rumah makan sebelum jam 1. Naam, ahsant. Terakhir, al-ashir. Al-ashir. Ainnya dipanjangkan. Al-ashir. Naam. Al-ashir. Naam. La nukot alat saburati ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Naam. Naam. La taktub alat saburati ya Aba Bakrin. Naam. La taktub, sahih. Terjem. Jangan engkau tulis di atas papan tulis, wahai Abu Bakar. Nah, jangan engkau menulis di atas papan, di atas tulis. Papan tulis. Di sini mufrad. Ada sekadarik ya, Abu Irfan? Bala. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Syukran. Masya Allah. Anta, ya. Mumtaz. Jazakallah khair ya, Abu Irfan. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Abu Irfan yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini dan telah menjawab hingga selesai latihan kelima ini sudah. Perlu kita ulang atau? Nah, sekian, ini perlu kita ulang kembali. Kita minta kita buka kesempatan lagi. Tafadhal. Insyaallah. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang belum sempat terhubung, silakan masih ada kesempatan untuk Anda. Kita akan membaca kembali latihan kelima dimulai dari nomor 1. 6. Di layanan lain telepon kita angkat kembali. Halo. Baik, sudah masuk. Halo. 6. Silakan. Ya, terputus. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita sedang menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan kelima yang terdapat pada halaman ke-105. Baik, sudah ada yang masuk di layanan lain telepon. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di layanan lain telepon, yaitu di nomor 021-823-6543. Halo. Ada yang masuk? Baik, kita angkat. Halo. Ya, silakan. Ya. Masih ya. Atau tidak apa-apa, kita cukupkan dulu saja sampai sini Abdul Ghaffar. Ya, ya, sudah jam 9:30. Mungkin sudah terlalu malam sepertinya. Iya, benar sekali, sudah menunjukkan pukul 9:30. Nah. Barangkali kita bacakan saja beberapa pertanyaan yang ada saja. Ya, silakan. Dari pesan singkat. Di sini pertanyaan dari Bapak Rizal Bekasi. Mungkin tadi yang masuk juga ini. Iya, Pak Rizal. Beliau mengatakan, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memberikan contoh kata huwa ghaibun al-yauma. Kenapa al-yaum di sini mansub, Ustaz? Apakah isim fa'il? Al-yawma di situ bukan isim fa'il. Al-yawma di situ sebagai dzarfu zaman. Namana dzarfu zaman ya ikhwan? Keterangan waktu. Maka kalau keterangan waktu, kata itu kalau digunakan sebagai keterangan waktu, maka dia mansub. Al-yawma. Nah. Mohon maaf, saya bacakan lanjutan dari pertanyaan tadi. Apakah isim fa'il yang disebutkan tadi ghaibun itu dihukumi sebagai fi'il? Ya, artinya al-yawma itu apakah maf'ul? La, al-yawma bukan maf'ul bih. Bukan, dia bukan, karena kalimat ghaba tidak perlu maf'ulun bih. Fi'il ghaba, ghaba ghaibun isim fa'ilnya, dia tidak butuh maf'ulun bih di situ. Nah. Maka itu bukan maf'ulun bih, dia masuk karena dzarf zaman. Nah. Nah, barakallahu fik. Kemudian, walaupun sepertinya itu isyarat dari Pak Rizal, memang nanti akan kita pelajari bahwa terkadang isim fa'il itu nanti ya'mal 'amal al-fi'il. Isim fa'il nanti ada keterangannya, tidak sekarang. Dia berfungsi seperti fungsi fi'il. Tapi tetap fi'il itu harus fi'il yang muta'addi kalau memang dia butuh maf'ulun bih. Nah, kalau ghaba tidak perlu maf'ulun bih. Nah. Baik. Nah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin ini sebuah nasihat Ustaz, yang ditanyakan dari Mirnawati, Sulawesi Selatan. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, ingin bertanya bagaimana kiat-kiat agar kita dapat cepat memahami bahasa Arab dan dapat membaca tanpa ada barisnya atau harokatnya. Kemudian apa kita dapat ataupun bisa mendapatkan pahala dengan mempelajari bahasa Arab ini? Nah, ya, yang pertama kita ingatkan kembali bahwa tujuan seseorang belajar bahasa Arab, tujuan akhirnya adalah agar memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka jika ini tujuannya dan ini terus diingat dalam hati, dan ini menunjukkan keikhlasan, dan insya Allah hal seperti ini akan menjadi pahala yang besar buat orang yang belajar dengan niatan seperti ini, untuk mengangkat dari dirinya kebodohan. Dan tidak ada kebodohan yang paling besar yang wajib diangkat dari setiap muslim, melainkan kebodohan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kebodohan terhadap Al-Quran, terhadap agama ini kebodohan yang sangat besar. Maka apabila kita punya niatan belajar bahasa Arab ini dalam rangka untuk mengangkat dari diri kita kebodohan terhadap Al-Quran dan Sunnah, nah, tujuan akhir dari belajar bahasa Arab itu untuk itu. Bukan sekedar hanya bisa baca kitab gundul saja, bukan hanya sekedar bisa bicara saja, tapi lebih jauh dari itu, tujuan akhirnya adalah memahami Al-Quran dan Sunnah dan memahami. Maka dengan barang siapa yang punya niatan seperti ini, insyaAllah ini pahala yang besar. Kita ingat perkataan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, talabul ilm la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Mempelajari ilmu syar'i itu, dan belajar bahasa Arab bagian daripada ilmu syar'i, bahkan bahasa Arab adalah pintu dan kunci daripada ilmu-ilmu syar'i. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang mempelajari ilmu syar'i dengan niatan yang benar, maka pahalanya tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, banyak yang selalu meminta bagaimana supaya cepat. Kita katakan tidak ada cara cepat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Dan kita ingat berapa lama kita belajar buku Durusul Ulugha ini, ikhwan? Sejak kapan kita belajar Durusul Ulugha ini? Sejak tahun 2007. Awal pertama kali kita mulai jilid pertama daripada kitab Durusul Ulugha ini dari 2007. Walaupun sudah diulang-ulang berkali-kali, tapi ini masih tetap diperlukan. Ada sekedarik? Nah, ini jilid 2 saja sudah berapa lama ini? Sudah setahun bisa jadi. Lebih dari setahun bisa jadi ya, Ajat Miko? Tidak sebentar. Apalagi kalau sudah sampai ke tingkat di mana ingin memahami Al-Quran Sunnah, masya Allah, ini proses yang lama. Maka sebenarnya tidak ada kursus singkat, tidak ada kursus cepat, tidak ada. Yang paling dikuasai hanya mungkin sebagian kecilnya saja. Tapi kalau ingin sampai ke tingkat yang disebutkan tadi, minimal bisa baca kitab gundul, ini butuh waktu lama. Sekedarik? Dan alhamdulillah ikhwan di studio sudah merasakan itu. Sudah sedikit demi sedikit antum bisa membaca kitab gundul, sekedarik? Nah, tulisan-tulisan yang tadinya di awal ada harokatnya, lama-kelamaan hilang, lama-kelamaan nyaris tidak ada, sampai akhirnya tidak ada sampai harokatnya, antum bisa baca. Butuh berapa lama proses ini? Sebentar. 10 pertemuan antum bisa baca kitab kunut? Ya. Tidak. Butuh proses. Tidak ada yang cepat. Dan ini proses ini terus sampai sepanjang hidup, sepanjang umur. Dan yang nanti Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawabannya kepada kita bukan hasilnya. Tapi seberapa jauh usaha kita. Kalaupun nanti Allah takdirkan misalnya sudah lama kita belajar belum sampai ke akhirnya, kita sudah punya hujah di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah berusaha. Nah, ini yang nanti akan terus ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Nah, wallahu a'lam bissawab.